وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر الأمهات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita berkumpul kembali dalam majlis ini, melanjutkan apa yang dibahas oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala, melanjutkan pembahasan dari membawakan kisah-kisah para sahabiyah dan juga para generasi para muslimah di generasi awal dari umat ini. Tentunya sekali lagi mengingatkan bahwa ini agar kita mengambil ibrah bagaimana keadaan wanita-wanita di awal generasi dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Khidmah mereka, ibadah mereka, belajarnya mereka, dan lain sebagainya. Demikian pula semangatnya, bahkan sampai jihad mereka. Kemudian berikutnya, qala al-malik rahimahullah ta'ala, dhikru jama'atin minal fadilat ba'da sahabiyat bisharafin aw ilmin aw ta'abbudin aw karam. Berikutnya menyebutkan kisah-kisah dari sekelompok wanita-wanita yang mulia setelah para sahabiyat radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an. Yani tentang kemuliaannya, ilmunya, ibadahnya, dan kedermawanannya. Yang pertama adalah Abidah min ahli Madinah. Abidah, seorang ahli ibadah, wanita dari penduduk Madinah. Qala an Abdullah bin Zaid bin Aslam an-nabiyyi an jaddihi qala bainana ma Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala وهو يعيش المدينة إذ أعيا فاتكى على جانب جدار في جوف الليل فإذا امرأة تقول لابنتها يا ابنتاه قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء. نكسة yang juga masyhur kisah ini dari kisah di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kisah dari Abdullah bin Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Aslam, yang melayani Umar bin Khattab atau menemani Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Katanya, aku bersama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan beliau keliling kota Madinah. Yani ronda ya, di malam hari. Tatkala ya, tatkala sudah buta, artinya tatkala sudah gelap. Kemudian ketika letih, kemudian beliau bersandar pada satu sisi tembok di kegelapan malam. Tiba-tiba beliau mendengar seorang wanita yang berkata kepada putrinya, wahai anakku, bangkitlah, ambil susu itu dan campurlah dengan air. فقالت يا أمته وما علمت ما كان من عزم أمير المؤمنين اليوم. Putrinya menjawab, wahai ibunda, tidakkah engkau tahu apa yang menjadi keinginan Amirul Mukminin pada hari ini? Qalat wa ma kana min azmatihi ya bunayya. Apa yang menjadi azimahnya beliau, wahai putriku? Qalat, putrinya menjawab, innahu amara munadiyan fanada an la yuthabu al-laban bil ma. Beliau memerintahkan seorang yang menyeru keliling dan memanggil-manggil, mengatakan, ketahuilah, janganlah susu itu dicampur dengan air ketika itu dijual. Faqalat laha, kemudian ibunya berkata lagi kepada putrinya, ya bunayya, qumi ilal laban famdutihi bil ma fa innaki fi mawdhi'in la yaraka Umar wa la munadi Umar. Kata ibunya lagi, ayo wahai putriku, ambillah susu itu dan campur dengan air, maka engkau sekarang di tempat yang Umar itu tidak melihatmu, la yaraki Umar, dan juga pemanggilnya Umar juga tidak tahu. Faqalat as-sabiyya li ummiha, kemudian putrinya ini berkata lagi kepada ibunya, ma kunti la uti'u fil mala wa usihi bil khala wa Umar yasma'u dhalik. Putrinya mengatakan, ma kuntu li uti'ahu fil mala wa usihi bil khala, aku tidak pernah mentaati beliau tatkala di hadapan orang banyak, kemudian aku maksiat kepada beliau tatkala di kesepian. Dan Umar mendengar itu, maka Umar pun berkata, ya aslam, alimil bab, warifil mawdi', thumma mada fi ishyatihi. Kata Umar, wahai aslam, tandailah pintu itu, tandailah pintu rumah itu, dan kenalilah tempat ini. Kemudian beliau berlalu dari tempat itu, melanjutkan rondanya. Falamma asbah, ketika di pagi harinya, maka sahabat Umar berkata kepada pembantunya ini, ya aslam, imdi ila al-mawdi' fanzur man al-qa'il wa man al-maqulaha wa hal lahu min ba'd. Wahai aslam, pergilah ke tempat itu, lihat siapa yang mengucapkan itu, wa min man al-qa'il, siapa yang mengatakan itu, wa man al-maqul laha, dan juga siapa gerangan yang diajak berbicara dengannya, apakah mereka itu ada suaminya. Qala, kata aslam, fa ataitu al-mawdi' fa nadartu fa idza al-jariya aymun wa idza tilka ummuha wa idza laysa lahum rajulun fa'ataitu Umar fa'akhbartuhu. Kata aslam, aku pun datang ke tempat itu dan melihat ternyata wanita itu masih gadis, dan yang tua itu adalah ibunya, wa idza tilka ummuha, dan itu adalah ibunya, ibu dan anak, dan tidak ada laki-laki di antara keduanya tidak ada laki-laki. Aku pun datang kepada Umar dan mengkhabarkan itu. فضؤي ولده فجمعهم قال هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه؟ Kemudian beliau memanggil anaknya dan mengumpulkan mereka semua, anak-anaknya, dan kemudian Umar bertanya, apakah ada dari kalian yang ingin, yang butuh pada seorang wanita untuk aku nikahkan dengannya? Walau kana bi abikum harakatan ila nisa ma sabaqahu minkum ahadun ila hadhihi jariyah. Beliau mengatakan, walau kana bi abikum harakatan ila nisa, seandainya bapak kalian itu tergerak kepada wanita, maka pasti akan mendahului dari kalian. Tidak akan ada seorang pun yang mendahulinya kepada si wanita ini. Faqala Abdullah li zawjah. Kata Abdullah, ini Abdullah bin Umar, saya punya istri. Faqala Abdurrahman li zawjah. Juga anaknya Abdurrahman mengatakan, saya punya istri. Waqala Asim, dan Asim mengatakan, la zawjatani fazawijni, aku tidak punya istri, maka nikahkan aku. Faba'atha ila al-jariyah fazawwajaha min Asim. Maka Umar pun mengutus kepada wanita itu dan menikahkannya dengan Asim. Fawaladat li Asim bintan wa waladat li bint Umar ibn Abdul Aziz. Maka lahirlah si wanita ini dengan Asim, seorang wanita, dan anak itu pun yang melahirkan Umar ibn Abdul Aziz. Jadi Umar ibn Abdul Aziz ini adalah cucu dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, yani khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini kisah yang mengagumkan, di mana lebih lagi juga setelah si wanita itu, anaknya Asim ini, yang juga tadinya tinggal di istana, pun kemudian hidup bersama Umar bin Abdul Aziz. Ini cucunya, ya, anaknya, ya. Ini kisah yang panjang dari keluarga yang sangat indah sekali dan sangat menakjubkan. Keluarga-keluarga yang mereka adalah, kalau menginginkan dunia, maka dunia dipegangnya. Namun mereka wanita-wanita yang lebih mementingkan kepada akhiratnya dan sabar bersama suaminya, yang seorang abid, seorang ibadah, sebagaimana juga ya, si wanita ini juga seorang abidah, seorang ahli ibadah. Dan dalam riwayat yang lain, ketika ibunya mengatakan bahasanya Umar tidak melihat kita, mijabula munadinya Umar, tidak ada yang melihat kita satu pun, kita di tempat yang tidak ada orang melihat kita. Kemudian si putri tadi menjawab, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita? Maka ini azim, suatu hal yang sangat menakjubkan. Maka ini para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mestinya yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, bagaimana mendidik anak-anak kita dengan didikan-didikan yang baik, supaya ketergantungannya dan kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat maksiat meskipun dalam keadaan kesendirian, dalam kesunyian, tidak dilihat orang. Ini yang pokok bagaimana menanamkan rasa khauf kepada anak-anak agar senantiasa merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kisah tentang istrinya Syuraih al-Qadhi. Qala Asy-Sya'bi qala li Syuraih, "Alaikum bi nisa'i bani Tamim. Fa innahunna an-nisa'." Kata Al-Imam Syu'bi, Amir bin Syarahil Syu'bi, ini dikenal dengan nisbahnya Syu'bi, namanya adalah Amir bin Syarahil, yang beliau masyhur dengan perkataan-perkataannya keras terhadap orang-orang Syiah. Ini Imam Syu'bi terkenal dari beliau perkataannya, yang mengatakan kalau seandainya engkau bertanya kepada orang Yahudi, "Man khairu ahli millatikum?" Siapa yang terbaik dari ahli agama kalian? Maka mereka akan mengatakan ashabul Musa alaihissalam. Dan jika engkau bertanya kepada orang-orang Nasrani, "Man khairu ahli millatikum?" Siapa yang terbaik dari ahli agama kalian? Maka mereka akan mengatakan al-hawarihi atau ashabul Isa alaihissalam, para pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Namun jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang Syiah, "Man syarru ahli millatikum?" Siapa yang terburuk dari ahli agama kalian? Pasti mereka akan mengatakan ashabul Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani setingkat lebih baik ya dari orang-orang Syiah. Rusaknya mereka. Ini menunjukkan dari Imam Syafi'i di antaranya. Beliau mengisahkan bahwa Syuraih, qala li Syuraih, kata Syuraih mengatakan kepadaku, "Alaikum bin Isai bani Tamim, hendaknya kalian dengan wanita-wanita bani Tamim." Maka mereka itulah wanita yang sebenarnya. Fa innahunna nisa, ini wanita-wanita bani Tamim, ini mereka lah wanita yang sebenarnya. Bagaimana kisahnya ini? Qultu, kata Syu'bi mengatakan, "Kaif?" Bagaimana? Wanita ya wanita, kenapa mereka dikatakan mereka sebenar-benar wanita? Qala, kata beliau, "In saraftu min janazatin yawman famaratu biduri bani Tamim fa idza imra'atun jalisatun 'ala wisadah." Saya baru pulang dari takziah dari seorang jenazah suatu hari. Pulang dari takziah mendatangi seorang jenazah. Kemudian aku lewat di perkampungan Bani Tamim. Tiba-tiba aku dapati ada seorang wanita yang duduk di atas bantalnya. Wattijahaha jariyatun zu'udun laha du'abah fa'ajabatni. Dan di hadapan wanita ini ada seorang anak yang zu'udun laha du'abah, yang rambutnya dikepang, diikat di belakang. Dan saya kagum kepada anak itu. Faqultu man hadhihi, saya bertanya, siapa ini? Qalat ibnati, putriku, kata wanita tadi. Qultu wa mimman, aku bertanya lagi, dari siapa? Qalat hadhihi Zainab binti Hudair ihda nisa'i bani Tamim. Ini Zainab binti Hudair, salah satu wanita dari Bani Tamim. قلت أفارغة أم مشغولة؟ Kosong, yani dia punya kerjaan atau sibuk dia? Qalat farighah. Maksudnya masih sendirian? Atau sudah sibuk? Qalat farighah. Qultu afa tuzawwijiniha? Tidak akan gua nikahkan dia. Qalat na'am in kunta kuf'an. Kata wanita tadi mengatakan iya. Jika memang kau sekufu dengannya. Walaha ammun faqsuduhu. Farsaltu ila Masruq wa Aba Burdah wa Abi Burdah wa ghairihima fawafaina ammaha. Maka wanita ini punya paman, maka datanglah ke dia. Kemudian aku pun mengirim kepada Masruq. Masruq bin Al-Ajda' dan Abu Burdah Al-Aslami dan yang lainnya. Dan kami pun mendatangi kepada pamannya. Faqala, mengatakan, ma hajatuk? Apa keperluanmu datang? Qultu bintu akhika Zainab binti Khudair. Fazawwijni thumma zaffat ilayya. Putri dari saudaramu Zainab binti Khudair, nikahkanlah aku dengannya. Kemudian zafat ilayya, yakni menikah kepada denganku. Falamma khala al-bait qultu laha, maka kemudian zafat ilayya, artinya kemudian pun keduanya menikah. Si wanita itu menikah dengan Syuraih. Falamma khala al-bait qultu laha, ketika rumah itu kosong aku mengatakan kepadanya, inna minas sunnah nusalli rak'atain wa as'alullaha ta'ala khaira lailatina. Bahwa aku mengatakan kepada istriku bahwa termasuk sunnah untuk salat dua rakaat, kemudian aku minta mohon pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan malam kita ini. Faltaqatu fa idza hiya khalfi tusalli. Kemudian aku pun berpaling, ternyata dia ada di belakang untuk salat. Summa taqatu fa idza hiya ala firashiha. Kemudian aku menengok lagi, ternyata dia ada di kasurnya. Famadattu yadi, dan aku pun menjulurkan tanganku. Faqalat, maka dia mengatakan, ala rislik, jangan terburu-buru. Inni imra'atun gharibah, aku ini adalah wanita asing. Wallahi ma sirtu masiran qattu ashaddu alayya minhu. Aku tidak pernah menempuh perjalanan sama sekali yang lebih berat bagiku daripada itu. Wa anta rajulun gharib la a'rifu ahlaqika. Engkau juga laki-laki asing. Aku tidak tahu bagaimana akhlakmu. Fahaddithni bima tuhib fa'atihi wa ma takrahu fanzajiru anhu. Maka ceritakan kepadaku apa yang kau sukai, yang bisa aku kerjakan, dan apa yang tidak kau sukai, sehingga aku menjauh darinya. Faqultu uhibbu kada wa akrahu kada. Aku pun mengatakan kepada istriku yang baru ini, aku suka yang ini dan aku tidak suka yang ini. Faqalat, akhbirni an ukhtanika. Atuhibbu an yazuruk? Qultu ma uhibbu an yumilluni. Kabarkan, kemudian bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang saudara-saudaramu, apakah engkau suka untuk mereka itu mengunjungimu? Aku menjawab, saya tidak suka untuk mereka membuatku bosan. Fabittu bi an amalaina thumma qamtu indaha thalathan. Aku pun tinggal pada malam itu, melalui malam itu dengan malam yang penuh nikmat. Kemudian aku tinggal bersamanya selama 3 malam. Thumma raja'tu ila majlisil qadha. Kemudian aku kembali ke majlis qadha, surah al-qadhi, dikatakan surah al-qadhi karena beliau memang seorang qadhi. Fakuntu la ara yawman illa wa huwa afdalu min alladhi qablahu. Kemudian aku kembali ke majlis qadha. Fakuntu la ara yawman, aku memandang bahwa tidak ada hari, suatu hari yang datang kecuali itu lebih baik dari sebelumnya. Hatta idza kana ra'sul haul dakhaltu manzili, sampai kemudian ketika sudah 1 tahun, di penghujung tahun aku masuk ke rumahku. Fa idza ajuzun ta'muru wa tanha, ternyata ada seorang wanita tua yang dia memerintah, dia melarang. Faqultu ya Zainab man hadhihi, aku bertanya pada istriku, wahai Zainab, siapa ini? Qalat ummi, ibuku. Qultu hayyakillah bissalam, ya, mengucapkan selamat datang dengan keselamatannya. Qalat kaifa anti, kaifa anta wa zawjatuka. Kemudian wanita itu bertanya, bagaimana engkau dan istrimu? Qultu ala khair, baik saja. Qalat inna rabbaka raibun fasawt. Qultu ushhidu annaha ibnatuk fakana kullu hawlin ta'tina fataqulu hadha. Kemudian si wanita itu bertanya lagi, sesungguhnya pengasuhnya, pengasuhmu itu bimbang fasawt, maka si wanita ini kemudian menjawab lagi bahwa ini merupakan penyebab kedatangannya. Inna rabbaka raibun, ini bahwa pengasuhmu itu bimbang bagaimana keadaannya. Mau dibawakan cemeti ini. Qultu asyhadu annaha ibnatuk, saya bersaksi bahwa itu adalah putrimu. Dan wanita ini datang setiap tahun. Kullu hawlin ta'tina fataqulu hadha, dan mengatakan kalimat itu. Kemudian pulang. Fama ghadibtu 'alaiha illa marratan kuntu laha fiha zaliman. Ini perlu digaris bawahi, ya. Ya. Yang sangat indah sekali. Suami yang baik, ya, mengatakan, aku tidak pernah marah kepadanya kecuali 1 kali. Itu pun aku yang zalim, mendzaliminya. Kuntu laha fiha zaliman. Dalam masalah itu pun sebenarnya aku yang mendzaliminya. Kuntu imam qaumi fasami'tu al-iqamah. Aku menjadi imam pada kaumku dan aku mendengar iqamah. Waqad ra'aitu aqraban fa'ajjaltu an qadliha. Aku melihat kalajengking, maka saya menunda untuk membunuhnya. Maka fa'tul ina 'alaiha. Saya tumpuki dengan tempat air pada pada kalajengking itu. Waqultu la tuharrikil ina hatta aji. Aku pun berkata kepada istriku, jangan engkau pindahkan tempat air ini sampai aku datang. Fa'ajjaltul ina, fa'ajjalatul ina, fadharabatha al-aqrab. Fajitu wahiya tarwi. Dan istriku, dia telah memindahkan tempat air dan membunuh kalajengking itu. Aku pun datang. Aku pun datang. Kemudian wahya talwi, dia pun apa namanya merajuk. Falau ra'aitani ya sya'bi wa ana afruku asabi'aha fil ma' wal milh wa aqra'u 'alayha. Merajuk. Seandainya engkau melihat wahai Sya'bi dan aku memisahkan jari-jarinya di air dan garam, wa aqra'u 'alayha, dan aku membacakan kepadanya, yani di ru'ya. Wa kana lijarun la yazalu yadribu imra'atahu. Dan saya memiliki tetangga yang selalu memukuli istrinya. Fakultu, maka aku mengatakan, ra'aitu rijalan yadribuna nisa'ahum. Fashiltu yamini yawma adribu Zainaba. Aku mengatakan, aku melihat para suami mereka memukuli istri-istri mereka. Fashalat yamini yawma adribu Zainab. Aku merasa menyesal. Yani merasa gagal tanganku pada suatu hari ketika memukul Zainab. Ya Sya'bi, wadidtu anni qasamtuha 'aishi. Wahai Sya'bi, aku menginginkan untuk membagi hidupku. Ini para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Syuraih al-Qadhi, seorang alim dari kalangan tabi'in. Syuraih al-Qadhi sezaman dengan Imam Sya'bi rahimahumullah, yang kisahnya juga sangat mengagumkan. Dan ini juga Syuraih al-Qadhi ini juga hasil dari didikan seorang ibu yang luar biasa. Dulu pernah kita singgung ceritanya, yang dididik oleh ibunya. Ketika hamil, suaminya pergi berjihad, pamitan, kemudian pesan sama istrinya, jaga anakku baik-baik. Kemudian pergi sampai bertahun-tahun, ya, dikiranya sudah meninggal, ternyata suatu hari datang. Kemudian bertanya, mana anakku? Kemudian istrinya mengatakan, pergilah kau ke masjid. Kau dapati ada seorang yang duduk di kursi dan di hadapannya adalah banyak murid-muridnya. Itulah anakmu. Ini juga ibu yang baik. Didikan seorang ibu yang kita lihat bagaimana hasilnya. Menjadi seorang suami yang baik. Dan juga dengan istri yang baik ini tentunya ini yang akan menjadikan suami juga menjadi baik. Ketika istrinya senantiasa memahami apa yang dikehendaki oleh suaminya, kemudian juga peka dengan keadaan, maka akan menjadikan para suami pun juga seperti itu. Sebagaimana kisahnya dari Syurayh Al-Qadhi rahimahullah ta'ala ini. Dan benar-benar jadi partner hidupnya, kawan hidupnya yang senantiasa juga mengingatkannya. Maka ini menjadikan tatkala seorang istri itu baik dan memberikan khidmah kepada suaminya, setelah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dijaga, kemudian baik kepada suaminya, maka suaminya pasti akan baik kepadanya dan akan senantiasa menimbang. Dan mau baik dan tidaknya juga seorang suami ini, seorang istri adalah sangat berperan sekali. Bagaimana tatkala di rumahnya bahagia, maka pasti di luar rumahnya juga akan tenang dan akan senantiasa ingat di rumahnya. Tapi tatkala di rumahnya tidak mendapatkan ketenangan atau apa yang diinginkan yang tidak kesampaian atau ada, maka tidak menutup kemungkinan kemudian apa yang dari luar dibawanya ke rumahnya. Maka aroma dari dengan Allah Subhanahu wa taala ini semuanya adalah untuk senantiasa kita introspeksi yang baik. Untuk introspeksi diri, senantiasa berbenah diri dengan kisah-kisah seperti ini tentunya adalah akan lebih mengena dalam pribadi kita dan hal-hal yang masih banyaknya kekurangan pada kita. Ini barangkali kita bahas pada kesempatan sore ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Diberikan hati yang senantiasa mau mendengar dengan kebenaran dan hati yang sehat yang dengannya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.